Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babul qiraah bi dhuhri wal 'ashr. Bab bacaan dalam salat duhur dan asar. Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad ibn Musanna al-Anazi. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi. Anil Hajjaj Sawaf. An Yahya. Wa huwa Ibnu Abi Katsir. An Abdillah ibn Abi Qatadah wa bi Salamah An Abi Qatadah qala kata beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, yaitu mengimami kami. Fa yaqra'u fi dhuhri wal 'ashr, beliau membaca dalam salat dhuhur dan asar. Biraq'atainil ulayain, di dua rakaat yang pertama, rakaat pertama dan kedua. Bifatihatil kitab wasuratain, dengan al-fatihah dan dua surat, maksudnya masing-masing satu surat. Rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat. Al-fatihah dan satu surat. Qala kata beliau wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang beliau memperdengarkan beberapa ayat ketika salat duhur dan asar. Sengaja memperdengarkan beberapa ayat. Wa kana yutawwilu ar-raka'atal ula min adh-dhuhr wa yuqassiru tsaniyah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama dari salat duhur dan memendekkan yang rakaat kedua. Wa kadzalika fi subhi, begitu juga dalam salat subuh, ia memanjangkan rakaat yang pertama, memendekkan yang kedua, yang kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarna Hammam wa Abani ibn Yazid an Yahya bin Abi Kathir an Abdillah bin Abi ibn Abi Qatadah an Abihi niqat Abi Qatadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi raq'atain ulayain min adh-dhuhri wal 'ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama dari salat duhur dan asar bi Fatihatil Kitab wa surah, dengan al-Fatihah dan satu surat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan beliau memperdengarkan beberapa ayat kepada kami. Ahyanan, kadang-kadang memperdengarkannya. Wa yaqra'u fi raq'atainil uhrayain, dan beliau membaca di dua rakaat terakhir bi Fatihatil Kitab dengan al-Fatihah. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Yahya Ibnu Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah jami'an an Husaim qala Yahya akhbarana Husaim an Mansur an Al-Walid bin Muslim an Nabi Siddiq an Nabi Sa'id Al-Khudri qala kunna nahrizu, ya, kami mengira-ngira mengukur qiyam Rasulullah sallam, lamanya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam bidhuhri wal asr, ketika salat duhur dan asar. Fahazarna qiyamahu, maka kami ukur, kami hitung-hitung, kami perkirakan lamanya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam bi raka'atain ulayain min adh-dhuhr, di dua rakaat pertama dan kedua, qadra qira'ah Alif Lam Mim Tanzil Sajdah. Ya, kira-kira berdiri di rakaat pertama dan kedua itu selama seorang membaca surat sajdah. Wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini qadha nisfu min dzalik. Dan kami ukur lamanya berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat terakhir itu setengah dari itu, setengah dari rakaat pertama dan kedua. Qala wa hazarna qiyamahu bi dhurakataini ulayyin bil min al-'asr. Dan kami mengira-ngira, menghitung-hitung, memperkirakan lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama salat asar ala qadri qiyamihi, itu sebanding selama lamanya dengan berdirinya beliau fil ukhrayaini min adh-dhuhr, di dua rakaat terakhir salat zuhur. Wa fil ukhrayaini min al-'asr, dan di dua rakaat terakhir dari asar ada nisfu min dzalik, setengah dari dua rakaat pertama salat asar. Qala wa lam yadhkur Abu Bakar ibn Abi fi riwayatihi alif lam tanzil wa qala qadra salatina ayah. Dalam murat Abu Bakar mengatakan di rakaat pertama kedua salat zuhur itu kira-kira membaca surat atau ayat 30 ayat, dan di dua rakaat terakhir kira-kira 15 ayat setengahnya. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Syaiban ibn Farrukh qala hadatsana Abu Awana an Mansur an al-Walid Abi Bishr an Abi Siddiq an Naji an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'u fi salati dhuhri, beliau membaca dalam salat zuhur fi raka'atain ulayain, di dua pertama fi kulli raka'atin, setiap rakaatnya qadra salasina ayat, kira-kira membaca 30 ayat. Wa fil ukhrayain, adapun di dua rakaat terakhir qadra 15 ayat, kira-kira membaca 15 ayat masing-masingnya. Aw qala nisfa dzalika, atau beliau berkata setengah dari itu. Wa fil asr, dalam salat asar fi raka'atain ulayain, di dua pertama salat asar fi kulli raka'atin, di setiap rakaatnya qadra qira'ah 15 ayat, kira-kira 15 ayat. Wa fil ukhrayain, adapun di rakaat terakhir salat asar qadra nisfu min dzalik, kira-kira setengah dari dua rakaat yang pertama. Ini hadirin rahimani rahimakumullah. Sebagian kita baca dalam bab ini terkait dengan masalah bacaan beliau fil dzuhur wal asar. Berkata Al-Imam Munawi rahimahullahu taala, kata beliau, kata Imam Munawi rahimahullahu taala, وفي أحاديث أخر في غير الباب, ada dalam hadis-hadis lain di selain hadis yang terdapat dalam bab ini, wahya bi sahihain, dan hadis-hadis tersebut dalam sahihain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana akhaffan nas salatan fi tamam, beliau adalah orang yang paling ringkas salatnya, fitamam, tetapi dengan sempurna, dalam kesempurnaan tetap sempurna. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inni la adkhulu fis shalah uridu italataha, sungguh aku ingin aku masuk ke salat, memulai salat ingin memanjangkannya. Fa asma'u buka'a as-sabiyyi, tapi aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Pada zawazu fi salati, aku pun meringkas memendekkan salatku. Makhafata an tuftana ummuh, karena khawatir ibunya akan terfitnah dengan tangisan si anak tadi. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takhtalifu bil italah wa takhfif bi ikhtilafil ahwal. Salat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda dalam panjang dan pendeknya sesuai dengan perbedaan keadaan. Ya, apabila melihat makmum yusiruna tatwir, mereka ingin panjang, tidak ada kesibukan, tawala beliau pun memanjangkan bacaan untuk mereka. Wa idza lam yakun kadzalik, tapi kalau mereka beliau melihat mereka sedang sibuk, ya mereka la yusiruna tatwil, maka beliau pun khaffaf, beliau meringankan salatnya. Di dalam ucapan yang lain berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa al jumlah, kesimpulannya kata beliau, as-sunnatu at-takhfif, yang sunnah adalah takhfif, meringankan salat. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau panjang lebar bahas masalah ini. At-takhfif kata Ibnu Qayyim dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kepada hawa ya imam atau makmum, tetapi dikembalikan takhfif kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah tadi akhaffannas salatan. Ingin takhfif, ya lihatlah bagaimana salat Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Kama amara bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam lil illah allati bayyanaha. Kenapa yang sunnah takhfif? Karena illat yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasul menyatakan, fa inna ya min waraikum al-kabir ya wal marid wa dzul hajah, ada orang lemah al-dhaif, ya orang yang lemah, orang yang tua, orang yang memiliki kebutuhan. Qala wa inna ma tawwala fi ba'd al-awqat li tahaqquqihi intifa'an illah. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di beberapa keadaan, beberapa waktu, karena beliau memastikan tidak adanya illat. Tidak adanya illat sebab yang disyaratkan dengannya takhfif. Sehingga beliau kadang maghrib membaca surat Al-Anfal, kadang pernah juga membaca surat Al-A'raf. Ini karena beliau memastikan tidak adanya illat untuk meringankan salat. Ucapan beliau dalam hadis kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr fi raqataini ulayaini bi fatihah kitab wa suratain, atau di hadis yang setelahnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi raqataini ulayaini min dhuhri wal 'asr bi fatihah kitab wa surah. Ini menunjukkan bahwasanya membaca setelah Fatihah satu surat lengkap itu afdal daripada membaca sebagiannya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi dalilun lima qalahu ashabuna, ini dalil pendapat sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i wa ghairuhum, anna qira'ah qasih surah qasirah bikamaliha, membaca surat yang pendek tapi sempurna, afdal, lebih afdal, min qira'ati qadriha min tawilatin, dibandingkan membaca ya sebagian ayat yang sebanding yang sama banyaknya dengan surat yang pendek di surat-surat yang panjang. Boleh sebutkan ilatnya? Karena kata beliau, karena sebagian orang tidak tahu ya mana batas keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan jangan dia memotong satu ayat dan satu surat, ya membaca sebagian surat padahal masih ada beberapa ayat terkait dengan apa yang dia baca, tapi dia tidak membaca, tidak, karena tidak mengetahui itu masih berkaitan dengan apa yang dia baca. Di ucapan beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama salat zuhur, ya kira-kira salam membaca surat As-Sajdah atau 30 ayat, dan dua rakaat setelahnya setengah dari itu. Sebagian para ulama berpendapat dari hadis ini bolehnya membaca surat setelah Al-Fatihah di dua rakaat terakhir. Ucapan beliau di dua rakaat pertama kira-kira 15 ayat. Di dua rakaat terakhir kira-kira 15 ayat. Padahal Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi dari sini sebagian menyatakan dibolehkan. Kalau memang dia masih ada waktu menunggu imam misalnya untuk membaca surat lain setelah selain Al-Fatihah di rakaat dua rakaat terakhir. Jadi ucapan beliau Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam yutawwir rak'atul ula min adh-dhuhr wa yaqsiru tsaniyah. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini yang sunnah. Sunnah dalam salat itu rak'atul ula atwal daripada rakaat yang kedua. Ini termasuk sunnah yang kadang terlupakan. Ya, bahwa rakaat yang pertama itu atwalu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang terakhir dari ucapan beliau radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat salat duhur, iya kira-kira surat As-Sajdah atau kira-kira 30 ayat, dan dua rakaat terakhir salat duhur itu setengahnya 15 ayat atau setengah dari salat dua rakaat pertama. Adapun salat asar kira-kira sama dengan lamanya dua rakaat salat duhur. Ini menunjukkan bahwasanya qiraah di salat duhur itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih panjang daripada salat asar. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal barakallahu fiikum.